Hatiku terkenang malam purnama terang. Kalau kau berjanji untuk setia hati bersama bulan dan bintang yang menjadi saksi. Apa yang kau kata sungguh manis terasa. Baik kau ulangi untuk pegangan hati. Semoga takkan berpisah, itu yang ku cinta. Tapi tak kusangka kau hanya berduka untuk hidup bersama baru kini terasa. Kalau kau tak judi janganlah berjanji. Coba kau bayang masiku ini masa bahagia tinggal kenangan saja. Cita-cita yang mulia hanya hayalan belaka. Ini hampa yang kurasa kesunyian jiwa. Tapi tak kusangka kau hanya berduka untuk hidup bersama baru kini terasa. Kalau kau tak sudi janganlah berjanji. Coba kau bayang nasibku ini masa bahagia hingga kenangan saja. Cita-cita yang mulia